Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, kenikmatan dan kesempatan untuk bisa beramal soleh, dan terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan-bulan yang selalu dinanti oleh orang-orang soleh, bulan yang selalu diidam-idamkan oleh para amilun, orang-orang yang bersemangat di dalam beramal, dan bahkan selalu di dalam doanya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan. Maka ikhwani fiddin, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab berikutnya dari pembahasan Kitab Tauhid, yaitu bab Maja'a fit Tatayyur. Maja'a fit Tatayyur, bab tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu adalah kata masdar dari tatayyara, yutatayyiru. Aslinya diambil dari kata at-tayr, artinya burung. Nah, diambil dari kata at-tayru, tayrun. Nah, barakallahu fikum, tayron ababil. Nah, di dalam surat Al-Fil ada lafaz tayron ababil, artinya burung. Nah, kenapa? Li'anna al-Arab yatasya'amuna aw yatafa'aluna bit-tuyur 'ala at-tariqatil ma'rufa indahum bi zajri at-tayr. Tsumma yanzur hal yadhhabu yaminan aw shimalan aw ma asbaha dzalik. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikarenakan orang Arab dahulu mereka selalu mencari tanda-tanda keberuntungan ataupun kesialan dengan burung, dengan seekor burung, dengan cara yang ma'ruf di kalangan mereka, yaitu dengan melepaskan burung. Kemudian setelah itu dia melihat apakah burung tersebut terbang ke kanan atau ke kiri, atau seperti apa terbangnya. Nah, dan apabila dia melihat burung itu terbang ke arah kanan, tentu ada barakallahu fikum, makna, sebuah makna atau sebuah tanda yang mereka yakini. Dan apabila dia terbang ke sebelah kiri, barakallahu fikum, maka tentu dia melihat dan merasakan bahwa ini sebuah tanda tertentu yang mereka yakini. Nah, sehingga oleh karena itu perbuatan ini dinamakan dengan at-tatayyur. Adapun secara istilah, kata Asy-Syaikh, perbuatan at-tatayyur secara istilah adalah fahiya tasya'um bi mar'iyyin aw masmu'in wa hadha min al-umuri nadir aw bi masmu'in, yaitu perbuatan at-tasya'um, mencari-cari tanda sial atau menisbatkan kesialan kepada sebuah keadaan tertentu, baik dengan sesuatu yang dia lihat atau dengan sesuatu yang dia dengar. Nah, ini makna at-tatayyur secara istilah. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwan fiddin, nah, perbuatan tatayur ini tidak hanya barakallahu fikum khusus dengan melepas burung, mencari atau menisbatkan kesialan atau keberuntungan. Nah, tidak khusus hanya dengan melepaskan burung saja, tapi juga bisa dengan benda-benda tertentu atau penglihatan-penglihatan tertentu, atau dia mendengar suara-suara tertentu. Al-muhim, yang mana dia menisbatkan kesialan ataupun keberuntungan dengan sesuatu yang dia lihat atau dengan sesuatu yang dia dengar. Nah, barakallahu fikum. Ini makna at-tatayyur secara istilah. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, nah, tidak hanya khusus kepada dengan melepas burung saja. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu. Ketika dia mendengar suara yang aneh atau suara yang lain dari biasa yang tidak pernah dia dengar, kemudian dia pun mengurungkan niatnya atau menahan diri dari sesuatu yang dia ingin lakukan lantaran dia menganggap ini sebuah tanda kesialan. Nah, tiba-tiba saya baru keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang berteriak khusran. Atau dia melihat kucing ketabrak. Baru keluar dari rumah, tiba-tiba dia melihat kucing ketabrak. Ini sebuah tanda kesialan. Maka oleh karena itu saya akan pulang ke rumah dan tidak akan melanjutkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketahuilah bahwasannya at-tatayyur yunafi at-tauhid. Wa'lam anna at-tatayyur yunafi at-tauhid. Perbuatan at-tatayyur itu menafikan tauhid. Menafikan tauhid. Merusak tauhid seseorang. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh ada dua alasan. Annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa'tamada 'ala ghairillah. Dikarenakan pelaku tatayyur ini dia memutuskan tawakalnya kepada Allah. Dia memutuskan tawakalnya kepada Allah. Wa'tamada 'ala ghairillah, kemudian dia bersandar kepada selain Allah. Dia bersandar kepada selain Allah. Nah, justru dia bertawakal kepada sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar dan menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada yang dia lihat dan dia dengar tersebut, dan dia memutuskan tawakalnya kepada Allah. Nah, yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqatalahu. Dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bal huwa wahmun wa takhayyulun fa ayyurabitin baina hadzal amri. Bahkan hal itu adalah sebuah kesalahan dan khayalan mereka. Nah, dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya kesialannya dengan dia melihat burung gagak misalnya? Apa kesialan? Apa hubungan antara dia melihat atau mendengar sesuatu suara yang aneh, barakallahu fikum, dengan kesialan yang akan dia rasakan? Nah, tidak ada hakikatnya. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. La qadari wala syar'i. Baik secara logika ataupun secara syariat enggak ada. Nah, secara logika dan syariat tidak ada. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ja'lus sababi sababan ma laisa qauniyan wala syar'iyan fahuwa syirkun asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana secara hakikat itu bukan sebab. Nah, secara tinjauan logika enggak bisa. Gak masuk akal, gak ada sangkut pautnya. Secara syar'i juga gak ada dalil dari Al-Quran ataupun sunnah, gak ada. Nah, secara logika atau secara kauni, perhitungan kedokteran bahwa minum obat bisa menyembuhkan. Dan obat ini dijadikan sebagai sebab untuk menyembuhkan. Maka seperti ini tidak mengapa. Secara tinjauan kauni, secara tinjauan logika dan perhitungan, orang yang ahli di bidangnya masuk dalam kategorinya atau ada sangkut pautnya, bisa dijadikan sebab. Dan yang menentukan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Atau secara syar'i, orang yang sakit diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Naam, barakallahu fikum. Secara syar'i ada dalilnya, ada nasnya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila sesuatu dijadikan sebagai sebab, secara logika, kauni, qadari, dan juga secara syar'i tidak ada kaitannya sama sekali, maka itu adalah syirkun asghar. Sebagaimana yang di sini disebutkan bahwa itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Nah, bahkan itu hanya khayalan mereka saja. Khayalan mereka saja. Nah, mana sangkut pautnya antara urusan ini dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar? Wa bainama yahsulu lahu wa hadza la syakka annahu yukhillu bit tauhid li anna tauhid ibadatun wasti'anatun qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka apabila hal ini terjadi pada dirinya, dia melakukan perbuatan tatayur, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini bisa menafikan tauhid dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Nah, karena dia tidak bertawakal kepada Allah, justru bertawakal dengan yang dia lihat atau yang dia dengar. Dan kemudian dia menyangkut pautkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, hal tersebut dijadikan sebab. Nah, hal tersebut dijadikannya sebagai sebab kesialan atau keberuntungannya. Nah, barakallahu fikum. Maka apabila hal ini terjadi pada dirinya, sungguh tidak diragukan lagi hal ini bisa merusak tauhidnya, dikarenakan tauhid itu adalah ibadah dan isti'anah. Kita beribadah dan meminta tolong kepada Allah. Tauhid itu adalah kita beribadah dan meminta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta tolong. Kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk beribadah, menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan semua itu adalah berkat bantuan dari Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudahkan dan tidak memberikan taufik kepada kita, na'am, maka tentunya kita tidak akan sanggup melakukan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu kita harus banyak memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Nah, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwani fiddin, tawakal tidak menafikan akhdzul asbab. Tidak menafikan akhdzul asbab. Tawakal itu tidak menafikan dan mentiadakan akhdzul asbab, mencari sebab. Mencari sebab, berusaha, tidak menafikan berusaha. Seseorang hanya bertawakal dengan lisan dan hatinya tanpa berusaha, itu tidak pada hakikatnya itu bukan tawakal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tawakal itu seperti seekor burung. Bagaimana tawakalnya burung? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama tawakkalat tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung. Ternyata burung itu makhluk yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bagaimana tawakalnya burung? Apakah dia duduk tenang hingga di sarangnya tanpa mencari makan dan rezeki? La. Tagdu khisam, tagdu khimasan. Pada pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitonan. Pada sore harinya dia kembali dalam keadaan perutnya sudah terisi. Nah, seperti itu. Tidak menafikan untuk mencari asbab dan tidak menafikan kita menghindari hal-hal yang bisa barakallahu fikum membahayakan diri kita, yang bisa membahayakan diri-diri kita. Nah, bukan menafikan tauhid. Kita menghindari, kita tidak lewat di suatu tempat karena tempat tersebut barakallahu fikum terkenal banyak begalnya misalnya, atau di sana ada binatang buasnya atau yang semisalnya. Tidak mengapa kita menghindari jalan tersebut barakallahu fikum, dan ini adalah dalam bentuk tawakal kepada Allah, kita berusaha. Naam. Oh, saya akan terus lewat aja di jalan sana. Naam, saya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada alternatif jalan yang lain untuk bisa dia lewati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang memiliki penyakit kusta atau lepra. Naam, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, lari. Barakallahu fikum. Lari kamu dari kusta atau lepra seperti kamu lari dari asad, dari singa. Nah, apakah dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah penyakit? Nah, barakallahu fikum. La, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dirinya untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit. Bahkan sampai-sampai seperti engkau lari dari singa. Ini tawakal. Kita di samping kita bertawakal menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita barakallahu fikum berusaha akhdul asbab, mencari jalan supaya kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan atau supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa imunisasi itu mengurangi rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Justru kita berupaya menjaga diri, menjaga anak-anak kita sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Bin Baz dan para masyayikh yang lainnya. Barakallahu fikum. Ila huna sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.